الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس وردوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: يجب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بطاعة فيطاع، وإذا أمر بأمور مباحة فيطاع، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وليس معنى أنه لا يطاع، وليس معنى nanti diidofahkan itu وليس معنى itu معنى كوني itu وليس معنى أنه لا يطاع إذا أمر بمعصية أن نتمرد عليه ونخرج عليه. sama bimaksiyati an natamarrada itu nanti mudhaf juga. Takwil masdar dari yang masdar muawal dari natamarrad nanti fi mahalli jarrin mudhafun ilaih dari maksiyah. Terus munuqatiluhu bal innama la yuta'u fi hadhil ma'siyati kama annahu idza amara al-abu ibnahu bi ma'siyatin fala yuti'u wa laysa ma'nahu an yatamarrada 'ala abihi wa ya'kuhu. ويعقه بل لا يطيعه فقط في المعصية، ومع ذلك يتلطف معه في عدم الاستجابة وينسبه. فإذا أمر الأب ابنه بأن يشتري له دخانا مثلا فيقول لأبيه: يا والدي شرب الدخان لا يجوز. يا والدي شرب الدخان لا يجوز، وليس لي أن أطيعك في معصية، وحقك علي عظيم، فأطيعك في كل شيء إلا في معصية الله، وهكذا يطيعه فيما عدا ذلك. وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية فلا تطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد عليه وتخرج عن طاعته. وكذلك السيد إذا أمر عبده بمعصية فلا يطيعه العبد، ولكن ليس معنى هذا أن يتمرد على سيده ولا يطيعه، إنما لا يطيعه في المعصية فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fi risalatih Risalah ila Ahlul Qasim: Ara wujuba sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bima'siyatillah. Aku berpandangan wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin, yang baik yang durjana, yang baik maupun yang durjana, yang durhaka. Ya, malam ya'muru bima'siyatillah, selama mereka tidak memerintahkan maksiat pada Allah. Ini penting ini. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada ketaatan mutlak kepada pemimpin. Dilihat dulu pemimpinnya siapa. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan: Haqqun 'alal imam ayyahkuma bima anzalallah. Kewajiban bagi pemimpin berhukum dengan hukum Allah. Wa ayyu'addiya al-amanata. dan dia mesti menunaikan amanah tersebut. Fa idza fa'ala dzalika kana haqqan 'alal muslimin ay yasma'u wa yuti'u. Nah, kalau imam sudah berhukum dengan hukum Allah, menunaikan amanah, baru wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar dan taat sama imam tadi. Tapi kalau enggak boleh. Makanya sering hadis itu kepotong, ya. Wa in umira 'alaikum 'abdun habasyyun itu. Padahal ada lanjutannya. Ya, fasma'u wa ati'u ma aqadakum min kitabillah. Ya, ma aqadakum min kitabillah. Selama mereka memimpin kalian dengan kitab Allah. Kalau dalam riwayat Bukhari apa? Ma aqamuddin, ma aqama kitab Allah. Dijelaskan di dalam berbagai syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, oleh Al-Aini, ya, di syarah Sahih Bukhari beliau Umdatul Qari, ya, ketika Nabi SAW menyatakan ma'aqamu din ma'aqamu kitab Allah, ya, kata Al-Aini apa di syarahnya, muddata iqamatihim ad-din, muddata iqamatihim kitab Allah, illam yukimuhu fala tasma' lahum. Yaitu selama mereka menegakkan agama, menegakkan kitab Allah. Kalau mereka enggak menegakkan agama, jangan dengerin mereka. Ya. Jadi enggak ada namanya as-sam'u wa tha'ah itu mutlak kepada wulatul umur. Itu mazhab Murji'ah khabis. Para Murji'ah al-khubasa itu mazhab mereka kayak begitu. Mutlak taat kepada pemimpin, pemimpinnya datang ke dukun. Pemimpinnya datang ke dukun buat mandiin mobil halu. Dukunnya aja diprank tuh sama pemimpin. Kan mobilnya enggak ada. Rakyat ditipu, dukunnya aja ditipu. Mbah, besok kita mau produksi mobil. Enggak ada mobilnya, kata dukunnya, mandiin tuh mobil ente. Pakai kembang sekian belas rupa. Enggak ada. Mau bikin ibu kota baru? Nah, datang lagi ke dukun. Kata dukunnya, ah, bawa tuh sesaji berupa tanah dan air dari setiap masing-masing wilayah gubernur. Bawa tuh. Mau ngadain Grand Prix motor, datang ke dukun Rara. Ya, komat kamit lah Rara. Ya, pakai sesembahan pisang yang lain-lain ditonton oleh dunia internasional. La ilaha illallah. Yang kayak gini, inilah alasan awal atau ata. Ini madhab al-sunnah. Yang mereka klaim itu madhab irja, mutlak taat kepada pemimpin. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri minkum? Ya. Kata para ulama di antara tafsir Fathul Qadir, yaitu yang apa namanya punya wilayah syar'iyah, la wilayah tagutiyah. Yang punya kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan tagut. Ya, dikatakan oleh Syaukani di kitab Tafsir Fathul Qadir. Ya. Taib. Itu Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW bilang begitu. Ya, selama mereka menegakkan kitabullah. Kalau enggak menegakkan enggak. Cuma hadis-hadis yang dibawakan umum semua. Enggak ada qaid, enggak ada pembatas, enggak ada syaratnya. Padahal syaratnya di hadis-hadis yang lain mereka skip. Ya. Demi menjunjung tinggi ya, orang-orang liberal kejawen musyrikin yang jadi pemimpin mereka. Liberal, sekuler mereka. Pemimpinnya bilang negara harus dipisah betul dari politik. Ini agama sekulerisme. Sepakat para ulama orang ngomong kayak gini murtad. Ya. Apalagi sampai nantang-nantang. Siapa yang mau ganti hukum undang-undang setan kita? Kita gebuk, kita lawan. Subhanallah, the juhud. Enggak usah dia ngancem-ngancem. Dia berhukum dengan dominannya, dengan selain hukum Allah aja. Itu udah istibdal, kata Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul. Ya. Kapan seorang hukam jadi kafir? Apabila mereka melakukan istibdal. Mata yakun istibdalan? Kapan istibdal itu? Apabila qawanin itu ghaliban. Apabila hukum-hukum buatan manusia itu udah dominan. Diterapkan di masyarakat. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul. Ya, juga diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru dari Syekh bin Bas, di Tahkimul Qawanin dan di berbagai fatwa beliau. Dikuatkan bahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. di kitab beliau Aqidatul Tauhid. Syekh Albani juga ngomong kayak begini, Syekh Albani. Saya pernah terjemahin tuh fatwa Syekh Albani yang di YouTube. Ya. Kata Syekh Albani, kapan pemimpin itu wajib ditaati? Kalau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Kemana tuh fatwa Syekh Albani? Di skip. Kemana tuh fatwa apa? Fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Tahkimul Qawanin. Gak ada yang dibacain, mana berani. Tapi kalau kita pernah bacain tahun lalu di Lembang. Dan nanti insya Allah di Syawal di sini. Yang gak mudik, kita dahuro. Yang mudik, yaudah. Ya, Mujahid mudik gak? Nah, mudik dahuro kita di sini. Ya. Pak Rudin mudik gak? Nah, mau dahuro kita di sini. Tahkimul Qawanin. Ya. Hilmi mudik gak? Nah, udah urok kita sini. Tahkimul Qawanin. Nah. Riyandi, mudik. Goodbye. Nah. Barakallahu fikum. Jadi ini ya, mesti dipahami ya. Terus kalau ulil amrinya enggak ada, ya ulil amri ada. Siapa dong? Ya ulama. Tafsir Ibnu Abbas, ulil amri adalah ulama. Tafsir Ibnu Katsir, ulil amri adalah ulama. Tafsir para salaf dulu banyak juga mengatakan ulil amri adalah ulama. Kenapa mesti ke Umaro terus? Ya. Al-Juwayni menerangkan hal ini. Ya. Tafsir apa kalau memang enggak ada ulil amri dari kalangan Umaro atau Umaro-nya fasik atau yang lainnya kufur, maka ulama. Ya, di kitab Fathul Hamid juga dijelaskan syarat kitab Tauhid. Ya, para salaf dahulu terkadang mereka mengitlakan ulil amri kepada umara. Namun ketika umara-nya bermasalah, mereka mengitlakan kepada ulama. Tafsir ulil amri adalah ulama dan umara. Terus kalau sekarang ulil amrinya enggak wajib ditaati, enggak wajib didengar, tapi mereka perintahkan yang baik, ditaati boleh pada hal-hal kemaslahatan. Misal rambu-rambu lalu lintas, itu ya ditaati. Ya, jangan menerobos lampu merah. Kecepatan di tol nggak boleh lebih dari cepek, misalkan. Ya, naik motor wajib pakai helm. Lah iya, untuk maslahatan. Kita naik motor pakai helm kan biar selamat. Kalau jatuh, nyusruk, kegot, kepejalan, pala, ya, nggak hancur. Nah, itu maslahat. Ya, ditaati. Kemaslahatan umum. Ini diterangkan oleh siapa? Ya, oleh para ulama. Ya, diterangkan oleh para ulama mengenai hal ini. Taib, barakallahu fikum. Paham sini ya? Ya. Ini bukan syubhat. Kalau syubhat, saya udah pernah nulis ini panjang lebar. Orang ilmu kok kalau syubhat ya Ali bin Abi Thalib tuh yang nyebar syubhat. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan haqqun 'alal imam ayyahkuma bima anzalallah. Wajib bagi imam, pemimpin berhukum dengan hukum Allah. Wa yuaddi al-amanata, mesti menunaikan amanah. Fa in fa'ala dzalik, ini pakai syartiah nih. Kalau imam udah melakukan kana haqqan 'alal muslimin ayasma wa yuti'u. Wajib bagi muslimin untuk dengar dan taat. Nabi sendiri yang bilang, walaupun wa in umira 'alaikum 'abdun habasyyun, walaupun yang memimpin kalian adalah Habasyi, budak. Budak Habasyi. Fasma'u wa'ati'u, dengerin dan taati mereka. Ma'akodakum min kitabillah. Selama mereka memimpin kalian dengan kitabullah. Nah ini ma'akodakum min kitabillahnya ini di skip. Di riwayat Bukhari di dua tempat atau tiga tempat ya. Di Sahih Bukhari. Sama juga. Ma'akomu kitabullah. Sahih Muslim juga ada. Sampai Al-Imam An-Nawawi di Al-Minhad, syarah Sahih Muslim juga menegaskan itu. Ya, di Fathul Bari, Ibnu Hajar juga menerangkan itu. Tuh Fathul Bari, Syekhul Islam Zakaria Lansori juga menerangkan itu. Al-Aini ya juga menerangkan itu. Dan ajaibnya di hampir Syuruhat Bukhari yang pernah saya baca terkait hadis ma'aqamu kitabullah, ma'aqamu ad-din, hampir semua syarahnya sama. Yaitu bunyinya muddata iqamatihim kitabullah. Fa ilam yuqimuhu fala tasma' lahum. Nah itu. Syarahnya itu hampir semua sama. Berarti Al-Aini itu apa? Ibnu Hajar ngambil dari Al-Aini. Syekhul Islam Zakaria Lansori di Fathul Bari ngambil dari gurunya Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari. Hampir sama itu. Ya, tiga syarah dari Sahih Bukhari yang pernah saya baca terkait hadis ini sama. Selama mereka menegakkan kitabullah. Fa in lam yuqimuhu wa in lam yuqimuhu Kalau mereka enggak mendengarkan kitab Allah, fala tasma' lahum. Jangan kamu dengerin mereka. Itu madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau madhab ya Murji'ah, mutlak taat. Pemimpinnya mau pakai kitab Allah kek, mau pakai buku mujarobat kek, mau pakai undang-undang setan company Belanda kek, sama aja udah. Ya. La ilaha illallah. Itu madhab irja. Madhab irja. Bukan madhab ahli sunnati wal jamaah. Nah, Al-Khalal, murid Imam Ahmad, membawakan hadis-hadis kayak tadi di as-sunnahnya. Di antara buku rujukan saya waktu saya menulis tulisan ini, sampai dua seri panjang, dari Al-Khalal. Ya, dari Al-Khalal. Tapi saya tulis, makanya saya masih hafal. Ya. Nah, dan pemimpin-pemimpin kayak gitu enggak berhak dapat seperti yang dikatakan Fudail bin Iyad yang mengatakan law kanat li da'watun mustajabatun. Seandainya saya punya satu doa mustajab, saya akan berikan pada imam. Enggak, itu buat berhukum yang berhukum dengan Allah. Kalau yang kayak gitu doa Hasan al-Basri, doa Sufyan ats-Tsauri, doa al-Amir ya, kepada doa Imam Malik, kepada para pemimpin salaf yang dulu yang jahat ya. Doa apa? Doa alaihim, mendoakan keburukan untuk mereka. Ya, dan yang kayak gini di masa salat bahkan enggak ada ghibah. Enggak ada ghibah. Hasan al-Basri mengatakan, salah satun lagi batalahum, ada tiga tipe manusia yang enggak ada ghibah buat mereka. Al-imamu al-ja'iru, yang pertama, pemimpin yang jahat. Di masa salat, di masa Hasan al-Basri enggak ada tuh pemimpin yang datang ke dukun, mandiin kuda pakai kembang, enggak ada. Ya. Gak ada yang berhukum dengan hukum setan Belanda, gak ada. Gak ada yang berpemahaman sekuler, mesti negara dan agama dipisah, gak ada. Yang ada di masa al-Basri, Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan hukum Allah. Menegakkan had, membayar, ya, menagih jizyah bagi para zimmi. Mengusir selain zimmi dari negeri Islam. Zimminya terbatas sebagaimana dibatasi oleh Nas. Al-Yahud, wal-Nasara, ya, wal majus, udah itu aja. Dan dibayar jizyah. Enggak ada ghibah buat mereka. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, salah satu laisat lahum ghibatun al-imamul jair wal fasik al-mul'inu bi fiskihi wal mubtadi alladhi yadu ila bid'atihi. Ini yang kayak gini nih ucapan salah banyak. Asad bin Musa yang dikenal dengan Asadullah juga mengatakan demikian. Ya barakallahu fikum. Ya, ini saya kasih mukaddimah biar kita ini enggak ya, enggak asal taat. Sebagaimana para magrurun, orang-orang yang tertipu itu atau sengaja ditipu. Ya. Pemimpin kayak begitu kok bisa-bisanya disifati dengan pemimpin seperti era salaf? Ini halusinasi menggambarkan pemimpinnya yang rajin menabung, rajin ke dukun, rajin ke dukun, berhukum dengan hukum sekularisme, ya. Nantang-nantang syariat, siapa yang mau ngeganti, ya, itu bela bener tuh hukum togutnya itu. Siapa yang mau ganti hukum kita, kita gebuk, kita lawan. Ya, ini halu, dia pikir pemimpin salaf ada kayak gitu. Gak ada. Coba di masa siapa, coba? Dinasti Abbasiyah, Umayyah, yang mana? Sampai terakhir Turki Utsmani, gak ada. Semua berhukum dengan hukum Allah. Bahkan Hajjaj aja udah berhukum dengan hukum Allah, dikafirkan oleh Sufyan ats-Tsauri, oleh Al-Amir. Ya, di Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ya, dikatakan oleh Al-Amir. Hajjaj itu, ya, saya heran sama orang yang mengatakan Hajjaj mukmin. Inna ma Hajjaj yu'minu bitaghut. Nah. Kenapa antum panas denger kayak gini? Oh. Kirain dia ini merasa, wah syubhat nih, syubhat. Taibar kelepit. Nah, kita baca syarah Sirah Jihi, tadi udah dibaca sama Johar. Kata saya, belum ini ya, belum dijemain semuanya? Belum. Ya. Wa man waliya al-khilafata, dan siapa yang memegang tampuk kekhilafahan, wajtama alaihin nasu waradu bih, ya, dan manusia sudah bersatu padanya, ridho padanya, wa ghalabahum bisaifi, atau dia meraih kekuasaannya dengan mengalahkan pemimpin sebelumnya, mengalahkan mereka dengan pedangnya, kudeta. Hatta sara khalifatan, sampai dia jadi khalifah, wajabat ta'atuhu, wajib ditaati. Jadi pemimpin itu dalam Islam naik karena tiga sebab. Dipilih oleh Dewan Syura, ya, Ahlul Hilir wal Aqad. Yang kedua, dipilih oleh pemimpin sebelumnya, kayak Umar dipilih langsung oleh Abu Bakar. Atau yang ketiga, kudeta. Pemimpin hasil kudeta sah. Hasil kudeta sah. Amirnya dia dikudeta sama panglimanya Taufik. Taufik jadi ya, jadi pemimpin berikutnya, ya sah. Ini yang tiga ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Harum al-khuruju alih, haram khuruj padanya. Ya, kalau enggak seperti ini, boleh enggak khuruj? Lihat maslahat dan mudarat. Syekh Shalih Al-Syekh ditanya oleh para ikhwah dari Aljazair. Aljazair itu bukan hukum Islam. Ya, dia bersahabat sama Islam, tapi sekuler. Sekuler, dia pemimpinnya enggak rajin datang menabung, enggak rajin berdukun. Ya, sekuler. Namun ditanya Syekh Shalih Al-Syekh, boleh enggak memberontak mereka? Apakah boleh yang memberontak dikatakan khawarij? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, enggak, yang memberontak tidak dikatakan khawarij, karena daulah Aljazair laisat daulatan islamiyatan, bukan negara Islam. Namun untuk memberontak, lihat maslahat mudarat. Ya, maslahat apa mafsadat yang paling banyak? Kalau mafsadat yang paling banyak, dosa. Maslahat, ya, mafsadat bertahan di bawah kepemimpinan yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada mafsadatnya. Mafsadat banyak sekali. Namun kalau berontak, mafsadatnya itu lebih besar lagi. Maka ya, dalam Islam ada kaedah, itu apa? Mengambil mudorot dari dua antara mudorot yang paling ringan. Ya. Taibarakallahu fik. Nah, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, yajibu sam'u wa ta'atu, wajib taat dan mendengar kepada ulil amri selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Apabila mereka memerintahkan ketaatan fayuta'u, ya maka ditaati. Mereka memerintahkan kepada berbagai perintah yang mubah, ditaati. Apabila mereka memerintahkan maksiat, maka fala yuta'u, tidak boleh ditaati. Sebagaimana dalam Sahihain Nabi SAW menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Juga sabda Nabi SAW, tidak ada ketaatan pada makhluk yang itu bermaksiat kepada Allah. Ya. Namun bukanlah maknanya tidak pemimpin tadi tidak ditaati apabila dia memerintahkan maksiat, annatamarrada alaih, kita menentangnya, memberontaknya. Wa nakhruju alaih, kita keluar dari ketaatan pada berontak gitu. Wa nuqatilu, kita memeranginya. Namun tidak ditaati dari maksiat itu aja yang dia perintahkan. Sebagaimana apabila seorang ayah memerintahkan anaknya untuk bermaksiat, si anak enggak boleh taati. Bukan maknanya si anak menentang si ayah dan durhaka pada si ayah. Kita tidak mentaatinya saja dalam maksiat. Namun dengan itu kita tetap berlaku lembut pada si ayah. Ya, pada hal-hal dalam ketika tidak mentaati perintah dia yang maksiat tadi dan tetap menasehatinya. Apabila seorang ayah amara al-abu ibnah, memerintahkan anaknya untuk membeli rokok misalkan. Maka anaknya mengatakan, ya walidi, wahai ayah, syurbul dukhan, mengkonsumsi rokok itu la yajuz, enggak boleh. Ya, enggak boleh bagi saya untuk taat pada engkau dalam bermaksiat. Hak engkau atas diriku sangat banyak besar. Aku mentaati engkau dalam segala hal kecuali dalam bermaksiat, beliin rokok gitu kan. Demikian pula wa hakadan, maka demikian dia mentaatinya pada yang lainnya. Demikian pula istri, idza amaraha zaujuha, apabila suaminya memerintahkannya, jangan dia ya, jangan apa, dia memerintahkannya dengan ketaat apa dengan kemaksiatan, jangan dia taati. Ya. Namun bukanlah maknanya si istri membangkang, keluar dari ketaatan, berontak, ya, jangan. Kalau sang suami minta si istri, ya, ayo kamu lepas jilbab, cepat banget saya ngeliat muka kamu pakai jilbab gitu, cadar-cadar gitu. Lepas jilbabnya. Ke cewek-cewek yang lain lah. Modis. Enggak boleh dia taati. Ya. Enggak boleh. Boleh dinasihatin enggak? Nasihati. Ini suami kayak gini nih, suami durhaka ini. Nah, dinasihatin suaminya. Kali suaminya enggak tahu kan? Oh, jilbab wajib ya. Suaminya baru masuk Islam. Nah. Taib. Atau suaminya minta pada istrinya, ayo, jima yuk. Ramadan bang, udah. Saya yang nanggung. Gak bisa. Gak boleh taati. Nanggung. Ya. Atau suami, udah gak usah sholat sekali. Wah, minta cerai aja udah. Ini togut nih suaminya nih. Kalau ditaati, suami togut ini. Ya. Kayak gini-gini, ada hal-hal yang suaminya itu memerintahkan maksiat, jangan dia taati. Tapi kalau ada prinsip-prinsip yang berupaya dia langgar dengan diperintahkan supaya dilanggar prinsip tadi, sholat, nah ini ditinjau ulang lah. Nah, istrinya kecam dulu suaminya, apa-apaan kamu larang saya sholat? Emangnya kamu yang menciptakan saya, menghidupi saya, menciptakan alam semesta? Nah, jangan bilang, jangan bang. Enggak, ada masalah yang berlaku lembut, ada masalah yang prinsip, ya gitu. Wa kadzalika sayyid, demikian pula tuan, apabila memerintahkan budaknya dengan sebuah maksiat, maka si budak enggak boleh mentaati si tuan. Namun bukan maknanya si budak memberontak pada tuannya, tidak mentaatinya dalam hal yang lain. Yang tidak ditaati hanya pada maksiat saja. Nah. Baik, berikutnya. Siapa? Hilmi. Abdal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimallahu taala qawluhu wa man wali al-khilafata wajtama 'alaihi an-nasu wa radu wa ghalabahum 'alaihi wa ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan wajaba ta'atuhu wa harama al-khuruj 'alaihi. Ini kan udah tadi ya. Ya, siapa yang memegang tampuk kekhilafahan, manusia bersatu padu ridho kepadanya, ya. Atau dia mengalahkan pemimpin sebelumnya, kudeta dengan pedangnya, sehingga dia menjadi khalifah, wajib ditaati. Haram khuruj. Ya. Khurujnya berapa hari? Berapa bulan? Bukan khuruj. Ini maksudnya keluar dari ketaatan, berontak. Ya. Nah. Taib. Terus, tasbutul wilayah tuh? Tasbutul wilayah tuh bil umuri. Al-amru al-awwalu biikhtiyari wa intikhabi ahli al-halli wal 'aqdi kama sabatat al-khilafatu li Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu faqad ikhtarahu ahli al-halli wal 'aqdi kadhalika Utsman radhiyallahu anhu qad ajma'a ahlul halli wal aqdi ala ikhtiyarihi khalifatan fathabatat lahu al khilafatu al amru athani tathbutu bi wilayatil ahdi kama ahida Abu Bakrin As-Siddiqi li Umar radhiyallahu anhuma bi khilafati fa thabatat lahu. Al-amru ats-tsalitsu idza ghalabahum wa ghalibuhum bi sayfihi. Wa ghalabahum bi sayfihi. Thumma ijtama'a 'alaihi an-nasu wa radu bihi fa thabatat lahu al-khilafatu. ويجب له السمع والطاعة فإذا جاء أحد ينازعه فإنه يقتل الثاني كما فإنه يقتل الثاني كما في صحيح مسلم anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummati wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi ka'inan man kana wa dhalika li anna thani arada an yufarriqa al-ummatu al-ummata ba'da an ijtama'u 'ala al-awwali. Mujahid baca Mujahid. Nama Mujahid. Kalau mas sandam suruh baca. Qala syarih rahmatu'ala fasarat al-khilafatu wal-wilayatu tathbutu bi ahadi umuri thalathatin ka'abi bakrin wa usmana radiyallahu anhu ijtama'u bi ikhtiyari ahli al-halli wal-aqdi wa umara radiyallahu anhu bi wilayati al-ahdi wa min ba'dihim wa man ba'dahum innama sabatat ikhilafatu wal-wilayatu lahu bil-quwati wal-ghalabati aw bi wilayati al-ahdi hakadha qarrara al-muallifu rahimahullahu ta'ala anna man ghalaba bi sayfihi wajtama'a alayhi an-nasu waradu bihi sabatat lahu al-khilafatu falaysa lin-nasi an yakhruju alayhi wa yajibu lahu as-sam'u wat-ta'atu bil-ma'rufi. Naam. Tasbutul wilayah, kepemimpinan itu, ya, kepemimpinan itu tetap dengan berbagai hal, dengan tiga. Kekhilafan itu sah apabila dengan tiga hal. Yang pertama, ikhtiar, dengan pilihan. Wantikhob, atau adanya pemberian suara oleh ahlil halli wal aqdi, bukan oleh seluruh manusia, ya, dengan pemilu gitu, bukan terus pakai ucapan batil deh, suara rakyat, suara Tuhan, enak aja. Kalau rakyatnya di Vatikan, suara siapa itu? Suara setan, suara Tuhan. Ya itu dengan adanya pemilihan dan pemberian suara ahlul halli wal aqdi, itu ahli syura yang telah memilihnya, orang-orang tertentu, sebagaimana telah tetap kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ahlul halli wal aqd telah memilihnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, ditetapkan dengan pilihan ahlul halli wal aqd, ya, dan gak mesti dia dipilih oleh semua orang atau mayoritas suara terbanyak kayak di pemilu, ini gak ada dalam Islam, itu demokrasi, ya. Kemudian mana lagi tadi? Demikian Bu Utsman. Ahlul halli wal aqd telah bersepakat untuk memilihnya sebagai khalifah, maka tetaplah kekhilafahan bagi Utsman. Perkara yang kedua, tasbutul wilayatu bi wilayatil ahdi, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama, misalkan bukan ahlul aqd merasa, "Oh, saya enggak pilih dia, yang milih siapa? Ahlul aqd, ahlul halli wal aqd, dewan syura. Ah, saya enggak boleh." Mesti semua al-muslimuna yaduna laman siwahum yas'a bidhimmatihim adanahum. Kaum muslimun adalah satu tangan terhadap orang yang lain. Yang paling rendah kedudukannya di antara mereka dapat memberikan jaminan keamanan. Ya. Nah, yang kedua, biwilayatil ahad. Ya, biwilayatil ahad itu gimana? Kepemimpinan dapat dengan cara penunjukan, memberikan mandat gitu. Ya. Seorang pemimpin menunjuk seorang yang akan menggantikan dia kalau dia wafat. Maka orang yang ditunjuk itu wajib ditaati dan kepemimpinannya sah. Kama ahida Abu Bakar As-Siddiq li Umar, ini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bil khilafah. Fatas butulahu, maka kekhilafahan ya sah bagi Umar. Al-amr salis yang ketiga, idza ghalabahum wa ghalabahum bi sayfihi. Nah, apabila dia mengalahkannya, atau dia mengalahkan pemimpin sebelumnya dengan pedangnya, ya, sehingga mereka tunduk, maka dia wajib ditaati. Ya, para sahabat dulu mempraktekkan hal ini terhadap Abdul Malik bin Marwan. Saat itu kaum muslimin gak memiliki pemimpin, ya. Maka Abdul Malik bin Marwan jadi pemimpin. Nah, summa izastama alainasu, kemudian apabila manusia sudah bersatu ridho padanya, maka tetaplah kekhalifahan untuknya wajib didengar dan ditaati. Apabila ada yang datang seorang menentangnya, maka dia dibunuh yang kedua. Ya. Faman arada ayufarriqa amra hadhil ummah, siapa yang ingin memecah belah urusan umat ini, ya, wahia jami'un, padahal umat ini sudah bersatu, fadribuhu, bisa bunuh dia dengan pedang, kainan man kana, siapapun dia. Ya. Wadzalika li anna tsani arada ayufarriqa al ummah, karena yang kedua ingin memecah belah umat setelah umat bersatu atas orang yang pertama. Fasaratil khilafatu, maka kekhilafan itu, ya, wal wilayah, dan wilayah itu tetap dengan salah satu dari tiga hal tadi. Misal Abu Bakar dengan, ya, wilayatul ahad. Utsman dengan ikhtiar dan intikhab ahlil halli wal aqad. Ya. Tayyib. Wajtama'u bi ikhtiyari ahlil halli wal aqad. Ka Umar ini. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Kalau dengan ahlul halli wal aqad, Umar, Abu Bakar dan Utsman. Kalau dengan yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Atau para penguasa di zaman dulu tuh, Abbasiyah, Umayyah, yang saling kudeta. Ya. Taib. Wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka. Inna matasbutul khilafah, khilafan dan wilayah ini tetap dengan kuat kekuatan dan mengalahkan, bukan dengan wilayah al-ahad tadi. Wilayah ahad tadi, ya, penunjukan, atau tadi yang satu lagi, pilihan dari ahlul halli wal aqad, ya, dewan syura. Wa hakadha, demikianlah mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maqarrara, mentakrir, menetapkan bahwa siapa yang mengalahkan dengan pedangnya, manusia sudah bersatu ridha padanya, maka tetaplah kekhilafan untuknya, ya, dan tidak boleh bagi manusia yang lain untuk keluar dari ketaatan padanya, memberontak, wajib baginya mendengar dan taat dengan yang ma'ruf. Taib, hijrah, hajr ahlul bidah, memboikot ahlul bidah. Ya. Qala al-musannif. Ya. Wa ara hajra ahlil bidai wa mubayanatahum. Dan aku berpandangan untuk memboikot ahli bidah dan menjauhi mereka. Hatta yatubu, hingga mereka bertobat. Wa hukumu alaihim bidzahiri. Aku menghukumi mereka yang lahiriahnya aja. Wa kilu sarairahum ila Allah. Dan aku menyerahkan hal-hal yang tidak nampak dari mereka kepada Allah. Wa taqidu anna kulla muhdatsatin fid din bid'atun. Dan aku meyakini setiap bid'ah yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah. Ya, sama muslim, baca muslim. Thumma qala Syari rahimallahu taala wa qawruhu wa ara hajara ahlul bidahi wa mubayanatahum hatta yatubu. Al bid'u jam'u bid'atin wal bid'atu hiya Al hadatsu fid dini yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Rawahu asy-syaikhani al-Bukhari wa Muslim. Wa fi lafdhil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Fa kullu hadatsin fid dini fa innahu yaruddu ala ala sahibihi falladhi ya'ti fa innahu yuraddu ala sahibihi, ditolak. Fa innahu yuraddu ala sahibihi falladhi ya'ti bi bid'atin wa yuhdithu fid dini aqwalan wa adhkaran wa af'alan yunsahu wa yutlabu minhu arruju'u ilal haqqi fa innahu yuhjaru wa dhalika bi ma'na annahu la yukallamu wa la yuraddu hatta yatuba fa idza taba fa innahu yufakku anhu al-hajru. Wa minal ulama iman qala yanzuru fi halil mubtadi'i fa in kana al-hajru yufidu ma'ahu wa yartadi'u bihi anil maksiyati fa innahu yuhjaru. Masa ahli bid'ah memboikot, dia yang diboikot. Wa inka al-hajaru yazidu. Hajru, hajar apa sih? Hajar dari tadi. Hajru. Wa inka al-hajaru yaziduhu syarran fala yujharu. Fala yuhjaru. Masa ahli bid'ah memboikot? Aduh. Yuhjaru diboikot, maka dia tidak diboikot. Kama qarrara dhalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyata li annal hajra kadawai fa in kana yufidu akhadha bihi wa in kana la yufidu fala yu'khadhu bihi atau fa in kana yufidu ukhidha bihi wa in kana la yufid fala yu'khadhu bihi. Terus Wa ba'dun nasi idza hajaratuhu zada fi syar'i wal ma'asi wa idza lam tahjarhu sara bara'i. Idza hajartahu zada fi syar'i wal ma'asi wa idza lam tahjurhu wa idza lam tahjurhu sara bara'i. Apa baro'i? Huruf ya itu. Oh, dia memang flat itu. Yura'i ba'du syai'i. Ba'du syai'i. Kama hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malikin. Wa Mararah ibn Rabi'i wa Hilal ibn Umayyah radhiyallahu anhum hajarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 50 lailatan li'annal hajra yufiduhum walam yahjur al-munafiqin. Lianna hajrohum la yufidu. Taib. Siapa? Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala syarihu rahimahullahu ta'ala qoluhu wahkamu alaih hatta yatubu ay hatta yatubu minal bid'ati fa idza tabu fa innahu ya'uddu 'alaihim ma kana min as-safa'i wal qurbi quluhu wa ahkama 'alaihim ay apa nahkama wa ahkumu 'alaihim bidzahirin wa wakil. Tadi enggak dengar di matan baca apa ya? Waakilu. Waakilu. Soro irihim. Ais. Ini tadi di matan enggak dengar ya? Ana yang bacain. Waakilu soro irohum. Ilallahi. wa atakidu faman kana yudhiru ay yudhiru yudhiru faman kana yudhiru al-ma'siyatu al-ma'siyata fahkama alaihi fahkama kenapa itu antum fahkumu alaihi bil-ma'siyati baca jangan ngasal dong ayo terus amma al-batinu fala ya'lamuhu illallahu faniyatuhu wa qasduhu tawakkulu ay tawakkulu apa ngasal itu ilallahi. Ngasal bacanya itu faniyatuhu wa qasduhu tukalu tukalu ilallahi tawakkulu apa bertawakal kok enggak nyambung terus lakin na'malu bidzahiri fa in adhara lana khairan ahsana bihi adzannu adzanna maf'ul ahsanna ahsanna nunnya tasdid kita berusudan bihi adzanna wa in adhara lana syarran asana asana bihi adzanna wa ama asara as-sarairu fala ya'lamu biha illallahu qawluhu wa'atakidu anna kulla muhdasatin fi dini bid'atun kulu hadasin fi dinillahi yukhalifu ma warada fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali awil af'ali walitiqadati fahadha huwa wal bid'atu ini di matan tadi udah saya bacain ya gak perhatikan berarti kalau memang antum masih keder di matan dan tadi saya bacain aku masih keder juga gitu. Berarti gak dengerin dong gak dengerin cara tadi bacain matan la ilaha illallah Tamimah udah mau selesai loh caranya masih bacanya kayak begitu coba gimana coba syarah mutamimah udah lebih dari setengah coba murojaah lagi wah syarah yang lain sayang waktunya ya dan ini bulan puasa gini lepas baca Quran murojaah nah udah praktek baca kitab ya ajurumiyah udah selesai Tamimah mau selesai bentar lagi. Bacanya udah enggak ada lagi kayak gitu seharusnya. Ya. Kesalahan-kesalahan kecil aja yang ditolerir lah. Yang banyak yang enggak bisa lagi ditolerir. Ya. Kecuali baru ajrumiyah baru atau baru lepas ajrumiyah, mumti udah. Taib. Barakallahu fikum. Qala al-muallif wara hajra ahli bidah dan aku menganggap ya untuk memboikot berpandangan untuk memboikot ahli bidah wa mubayanatahum dan menjauhi mereka mubayanah ma'tuf kepada hajra hatta yatubu sehingga mereka bertobat jadi tujuannya ahli bidah dihajar diboikot dijauhi supaya mereka bertobat bukan karena dibenci dibenci, dijauhi kayak jauhi orang kafir atau dijauhi karena punya penyakit, bukan, tapi supaya karena mereka tobat. Berarti landasannya adalah kasih sayang. Wahkumu alaihim bidzahir dan aku menghukumi mereka secara lahiri aja. Wa aqilu sarairahum ilallah. Aku menyerahkan hal-hal yang tidak nampak sirriyah pada Allah. Wa taqidu dan aku meyakini setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Nah kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Rajihi ya al-bid'ah jamak dari bid'atun bid'ah ini dari awal sering kali bid'ah itu jamaknya bid'ah masih aja disebut bid'u wazan fi'al begitu enggak ada lagi tuh ya kalimat bid'ah dibaca al-bid'u aduh bid'ah berkali-kali itu makanya antum rajin buka kamus, antum ini bukan orang Arab ikhwah. Kamus elektronik udah mudah. Ini gayaan, bukan orang Arab malas buka kamus. Ya. Buka kamus. Jadi kalimatnya itu, dobetnya itu beneran cuma ngucapin, enggak asal. Itu banyak tadi baca ngasal itu sampai sahrul itu. Sama si Muslih, ngasal bacanya, asal-asalan. Enggak tahu itu berarti kosakatanya itu. Ditanya artinya apa juga enggak ngerti. Bukan kayak gitu lagi. Target kita itu baca bener bacanya, tahu maknanya. Oh, baca ngasal ya enggak tahu maknanya berarti. Ya. Tapi bid'ah adalah al-hadas. Ya. Kejadian artinya mengada-ngada dalam agama. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Syekhan, Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, maka tertolak. Fakulu hadasin, maka setiap kejadian yang diadakan dalam agama, maka ditolak bagi pelakunya, atas pelakunya. Maka orang yang melakukan bid'ah, wa yuhdisu fiddin, mengada-adakan dalam agama ini, apakah dalam akwalan, berbagai ucapan, zikir, atau perbuatan, yunsahu, dia dinasehati. Wa yutlabu minhu arruju'u, diminta kembali kepada, diminta tobat, rujuk kepada al-haq. Ya, fa'in qabila, kalau dia nerima, alhamdulillah. Wa ila, tapi kalau enggak dia nerima, fa'innahu yuhjaru, dia dihajar, jangan yahjuru, masa dia menghajar. Tadi siapa Muslim bacanya itu. Nah juga kalau baca, lihat ya, wajan asal baca, lihat maknanya. Ya. Zalika bi'anna annahu la yukallamu. Maknanya apa? Dia enggak diajak bicara. Wala yuraddu, tidak dibalas salam. Ya, ini bid'ah besar ya. Hingga dia bertobat. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Fa'innahu yufaku anhu al-hajru. Maka dilepas boikotnya tadi. Di antara ulama ada yang mengatakan yunzaru fi halil mubtadi, dilihat dulu di keadaan mubtadi. Kalau dengan dihajar itu yufiduhu, memberikan manfaat padanya, wa yartadi ubihi, dan terhalang darinya dari maksiat, fa innahu yuhjaru, maka dia boleh diboikot. Kalau dengan diboikot, dia boikot tersebut memberikan manfaat. Namun kalau boikot tadi ternyata malah menambah keburukan, fala yuhjaru, jangan dihajar, jangan ditahdir. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena yang namanya hajar, boikot, atau apalagi tahdir di bawahnya, kadawa, itu seperti obat. Pahit obat itu. Nah, namun memberikan manfaat, ya dikasih. Tapi kalau gak ngasih manfaat, ngapain? Ngapain hajar orang, menghajar orang, kalau gak memberikan manfaat? Marah orangnya lari, atau malah ngelawan. Ya, atau penyakitnya nggak keras, jangan dihajar, jangan ditahdir, bisa dinasehatin. Ya, ini penyakitnya keras, kenceng, apa semua dihajar, sama kayak kita baru sakit dikit disuntik, operasi. Nah itu kan keliru. Nah kalau ingkana yufidu aukhidabi, kalau memberikan manfaat diambil itu hajar, boikot, tahdirlah segala macam. Namun kalau enggak memberikan manfaat, fala yu'khadhu bih. Jangan diambil hajar. Sebagian orang idza hajar tahu, kalau Anda boikot dia, zada fi syarri wal ma'asi. Malah bertambah keburukan maksiatnya. Wa idza lam tahjurhu, kalau Anda tidak menghajar dia, tidak mentahdirnya, sara yura'i ba'da syai. Nah, dia akan justru mematuhi berbagai hal. Sebagian hal. Sebagaimana Nabi SAW menghajar Ka'ab ibn Malik, Mararah bin Rabi, Hilal bin Rumai Umayyah, Nabi menghajar, memboikot mereka selama 50 malam. Karena boikot ini memberikan manfaat untuk mereka. Dan Nabi SAW tidak memboikot orang-orang munafik, karena memboikot mereka enggak berguna. Ya, hatta yatubu nih, sampai mereka bertobat dari minal bid'ati, dari bid'ahnya. Kalau mereka bertobat, nah maka mereka kembali. Fa'innahu ya'udu alaihim, maka kembali kepada mereka berupa sofa al-qurb, ya, ya, berupa pemurnian agama ini, dekatnya mereka, kembali balik lagi ke mereka. Wahkumu alaihim bizahir, aku menghukumi mereka dengan yang zahir. Wa akilu sarairahum ilallah, aku menyerahkan hal-hal yang tidak nampak dari mereka kepada Allah. Siapa yang menampakkan maksiat, ya, maka aku akan hukumi mereka dengan maksiat. Adapun batinnya, fala ya'lamuhu illallah. Ini madhab al-sunnah nih, menghukumi secara zahir. Ada orang berbuat syirik, ya zahirnya dia musyrik. Jangan, oh siapa tahu di dalam hatinya, gak ada kayak gitu. Kecuali telah jelas dia dipaksa, begitu. Kalau gak ada, gak kayak gitu. Kita menghukumi orang berbuat apa? Berdasarkan zahirnya. Ya. Amal batin, adapun urusan batin, fala ya'lamuhu illallah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Niatnya, maksudnya, itu diserahkan pada Allah. Tuh kan, jangan tawakulu ya. Aduh, tawakulu itu apa lagi tadi? Tuh kan. Ya. Lakin amalu bidzahir, kita serahkan yang zahir aja. Fa in hadara lana khairan, kalau dia menampakkan pada kita kebaikan, ahsanna bihi dhanna. Kita husnudzan padanya. Jika dia menampakkan keburukan pada kita, asa'na bihi adzanna. Kita buruk sangka sama dia. Adapun yang enggak nampak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa taqidu anna kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Aku meyakini setiap yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah. Setiap yang diadakan dalam agama ini yang menyelisihi apa yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal aqwal, apakah perucapan, perbuatan atau keyakinan, fahadhihi huwal bid'ah. Fahadha huwal bid'atu. Inilah yang bid'ah. Tapi cukup subhanakallahumma bihamdika.